بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab As-Salam, bab yang ke-11 yang telah kita mulai pada pertemuan sebelum ini, bab larangan mengusir seseorang dari tempat duduknya untuk diambil alih. Tahrimu iqamatil insani min mawdi'ihi al-mubah alladhi sabaqa ilaih. Haram menegakkan seseorang dari tempat duduknya yang mubah, yang dia lebih dahulu duduk di sana. Ditegakkan untuk duduk di tempat tersebut, ini sangat tidak disukai dalam agama Islam. Telah kita baca hadis yang pertama dan yang kedua di bawah bab ini. Nabi SAW dengan tegas melarang, la yuqimanna ahadukum ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fi. Janganlah atau tidaklah seseorang dari kalian menegakkan seseorang dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempat tersebut. Ya. Ini hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Begitu juga hadis yang kedua, hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur yang berbeda dengan sanad yang lain. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, nomor 5628 pada halaman 370. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Rabi' wa Abu Kamil qala haddatsana Hammad qala haddatsana Ayyub ha qala wa haddatsani Yahya ibn Habib qala haddatsana Rauh قال حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج قال حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم إني. Ada empat jalur sanadnya yang dibawakan oleh Imam Muslim. Nanti sanad yang empat ini bertemu pada Nafi'. Ya, Nafi'in ani bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bimithli hadithil Lais dengan lafaz sama dengan lafaz hadis yang dibawakan oleh Al-Layth. Al-Layth yaitu hadis yang pertama, Layth ibn Sa'ad Al-Misri. Ini kakek gurunya Imam Muslim. Ya. Kakek gurunya Imam Muslim. Walam yadhkuru fil hadis walakin tafassahu wa tawassa'u. Pada lafaz yang sebelumnya ada lafaz hadis yang kedua, itu di ujungnya ada tambahan. Janganlah atau tidaklah seseorang dari kamu menegakkan atau menegakkan orang lain kemudian dia duduk di tempat tersebut, dan hendaklah atau akan tetapi hendaklah mereka berlapang-lapang dan berluas-luas. Kata-kata dan berlapang dan hendaklah berlapang-lapang dan berluas-luas ini tidak ada dalam riwayat yang ketiga ini. Yang ada hanya larangan untuk menegakkan orang lain agar yang menegakkan itu duduk di tempat tersebut. Ini memang dalam pergaulan di antara kaum muslimin dianggap ini suatu perkara yang wajar, ya. Apalagi di antara anak-anak muda, ya. Di antara anak-anak muda kaum muslimin ini dianggap perkara yang lucu-lucu, padahal ini adalah larangan agama. Ini termasuk adab pergaulan. Adab pergaulan dengan sampai ketika tidak ada, apalagi kalau tidak ada tempat tersisa lalu kita hendak duduk, maka kita melakukan strategi bagaimana orang tegak dari tempat duduknya lalu kita duduk di tempat tersebut. Atau orang yang lebih tinggi derajatnya secara ilmu, secara keduniaan, secara keduniaan termasuk harta, ekonomi, status sosial, lalu ketika dia datang dia perintahkan kamu berdiri biar saya duduk sana. Ini juga termasuk larangan, termasuk larangan yang ada dalam hadis ini. Dan perintah untuk berlapang-lapang kemungkinan besar, apalagi dalam pengajian, ya, ketika kita duduk di antara orang-orang yang duduk ini, pasti kalau mereka merapatkan dan menyusun dengan rapi, masih banyak celah untuk orang-orang yang terlambat datang mendapatkan tempat duduk, ya, mendapatkan tempat duduk. Dan inilah perintah agama, memberikan kesempatan orang lain untuk bisa duduk dengan berlapang-lapang, maksudnya menyusun dengan benar dan memberi, mencari atau membuat adanya space atau celah untuk orang lain bisa duduk di tempat tersebut tanpa kita berdiri, tanpa membutuhkan kita berdiri. Jadi sikap memberikan kesempatan kepada orang lain mendapatkan apa yang kita dapatkan, ini tuntunan agama. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia menginginkan atau mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mendapatkan atau menyukai kebaikan itu ketika dia mendapatkannya. Ketika dia dapat mendapatkan tempat duduk, ya. Dan datang saudaranya, kalau mereka berada dalam posisi yang sama, saudara yang datang ini tidak akan mendapatkan tempat duduk. Tetapi kalau mereka mulai merapatkan sedikit, ya, walaupun mungkin untuk satu orang celahnya sedikit dapatnya. Kemudian kalau dua orang semakin besar, tiga orang semakin besar. Sehingga ketika lima orang menyusun tempat, mengatur posisi, celah semakin banyak sehingga orang yang baru datang mendapatkan tempat duduk yang layak tanpa mengambil hak siapapun juga. Nah, inilah tuntunan agama. Ini adab yang luar biasa diajarkan oleh agama dan sangat tidak beradab apa yang dilarang oleh hadis ini ketika seseorang berupaya menegakkan orang lain agar dia bisa duduk di tempat tersebut dengan cara apapun juga. Dengan cara kedudukan tadi, ekonomi, menganggap orang ini orang biasa atau orang yang rendahan, kemudian mengatakan kamu tegak lalu dia duduk di tempat tersebut, ini sangat tercela dalam tuntunan agama kita. Ma'asyiral muslimin, kemudian wazada fi hadith ibn Jurayd qultu fi yaumil jum'ah qan fi yaumil jum'ati wa ghairiha. Nah, ini ada tambahan yang spesifik, ya. yaitu di tekankan sekali di hari Jumat. Ya, ditekankan sekali di hari Jumat. Kita tahu bagaimana membeludaknya jamaah pada sholat Jumat. Ya, membeludaknya jamaah pada sholat Jumat. Sehingga banyak orang yang tidak, yang ketika tiba kan masuknya jamaah itu tidak langsung sholat. Mereka mesti mendengarkan khutbah terlebih dahulu. Ya, mendengarkan khutbah terlebih dahulu. Maka ketika mereka duduk, terkadang tempat duduknya sengaja di duduknya sengaja dilebar-lebarkan, apalagi ketika membawa sajadah orang per orang di suasana normal, bukan dalam situasi pandemi COVID yang sekarang ini, tidak, tapi dalam suasana normal. Lalu ada orang-orang yang sengaja membawa sajadah tertentu sehingga luas sajadahnya ini membuat dia mengambil hak orang lain, dan orang lain pun tidak orang lain sungkan untuk duduk di sajadahnya. Ini termasuk bagaimana cara kita menghindari menghindarkan diri dari larangan yang ada dalam hadis ini. Jadi tambahan riwayat yang terakhir yang tadi yang sekarang kita baca adalah lebih spesifik lagi atau lebih ditekankan lagi untuk berluas-luas, berlapang-lapang di hari Jumat. Ya, untuk berlapang-lapang di hari Jumat, karena memang apalagi di zaman Nabi SAW tempat sholat Jumat itu tidak banyak. Masjid yang digunakan untuk sholat Jumat tidak semuanya. Ya, karena ada masjid yang sekadar untuk sholat lima waktu saja, sementara di hari Jumat mereka datang ke masjid Nabi. Ya, sampai hari ini, saya tahu banyak sekali masjid-masjid yang ada di Madinah yang tidak dilaksanakan di situ sholat Jumat. Walaupun cukup besar untuk menampung jamaah, tetapi izin untuk melaksanakan sholat Jumat belum ada, sehingga mereka hanya sekadar sholat lima waktu, dan di hari Jumat mereka datang ke masjid Nabi SAW yang tentunya akan memperbanyak jumlah jamaah di sana, sehingga tuntutan untuk menerapkan anjuran Nabi untuk berlapang-lapang dan berluas-luas, maksudnya bukan berlapang-lapang untuk pribadi ya, tetapi berlapang-lapang untuk memberikan kesempatan menyisakan tempat agar orang yang terlambat bisa mendapatkan tempat. Itu maksudnya berlapang-lapang, bukan menambah tempat untuk kita sendiri, tapi mengatur saf dengan baik sehingga yang awalnya ya satu saf itu misalnya 20 orang, ternyata dengan mereka agak merapatkan sedikit sehingga masih tersisa 2 tempat lagi untuk orang-orang yang datang terlambat. Ini maksudnya berlapang-lapang, bukan berlapang-lapang dia sendiri mendapatkan tempat yang lapang, tetapi memberikan kesempatan kepada orang lain yang terlambat datang dengan sedikit merapatkan saf, dan bisa jadi maknanya bersempit-sempit. Jadi maknanya bersempit-sempit, artinya mereka awalnya lah agak jarak, kemudian mereka rapatkan sehingga jarak yang sedikit-sedikit-sedikit yang tersisa antara 1 orang, 2 orang, sehingga akan menambahkan atau menyisakan, menghasilkan tempat yang lebih luas agar bisa orang yang terlambat mendapatkan tempat yang layak. Ini hadis yang sekarang kita pelajari. Kemudian kita lanjutkan. Ya, ketika ada pertanyaan ya, apakah itu hanya di hari Jumat? Kata yang bertanya dalam hadis Ibnu Jurayd, gurunya menjawab, qal fi yaumil jum'ati wa ghairiha. Ya, pada hari Jumat dan pada hari-hari yang lain. Ya, pada hari-hari yang lain, misalnya di dalam apapun situasinya seperti kajian yang ramai misalnya, atau sholat berjamaah memang ramai, atau di sholat berjamaah di masjid yang kecil. Ya, di masjid yang kecil maka adab yang diajarkan oleh Nabi ini ya layak untuk mulai kita terapkan. Ya, apapun momennya apa, apakah untuk sholat atau untuk pengajian atau untuk pertemuan, ya, bersikap memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa mendapatkan tempat duduk, ini adalah adab yang diajarkan oleh agama kita. Hadis setelahnya 5629, Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibata qala haddathana Abdul A'la an Ma'marin an Zuhri an Salim an Ibni Umar radhiyallahu anhumah. Ini hadisnya hadis Abdullah bin Umar, cuma jalurnya yang berbeda. Kalau tadi dari Nafi', mantan budaknya Abdullah bin Umar, Nafi' ini bin Umar. Kalau sekarang Salim, Salim ini anaknya Abdullah bin Umar. Kalau Nafi' budaknya. Dan para ulama ketika meneliti ya nilai Nafi' dengan nilai Salim, mereka mendapatkan bahwa Nafi' sang budak lebih tinggi nilainya, maksudnya nilai kekuatan hafalannya, ya, nilai derajat hafalan hadisnya. Ya, jadi setiap perawi hadis itu mereka sudah memberikan nilai-nilai. Untuk Nafi' ini lebih tinggi nilainya daripada Salim anaknya Abdullah bin Umar. Ini menunjukkan bahwa ilmu agama ini ya tidak apa luasnya ilmu seseorang, mapannya ilmu seseorang tidak dilihat dari keturunan. Ya, tidak dilihat dari keturunan. Antara Nafi' dengan Salim sangat berbeda. Nafi' budak. Ya, sementara Salim merdeka dan anak dari Abdullah bin Umar. Tetapi dari nilai keilmuan dan kekuatan hafalannya, para ulama menyatakan bahwa Nafi' ini lebih kuat. Makanya ada namanya sanad yang terkuat, ya, yang mereka istilahkan dengan sanad-sanad emas. Salah satu dari sanad emas itu adalah beliau ini, Nafi' an Malik, dari Imam Malik, kemudian Nafi' dari Ibnu Umar. Ini sanad emas menurut para peneliti-peneliti perawi-perawi hadis, dan menunjukkan bahwa Nafi' ini luar biasa. Ya, walaupun Salim ini bukan berarti riwayatnya lemah, tidak, tetapi kekuatan yang kan yang sahih itu juga bertingkat-tingkat. Yang sahih, hadis yang sahih itu bertingkat-tingkat. Hadis yang hasan pun bertingkat-tingkat. Hadis yang lemah pun bertingkat-tingkat kelemahannya. Ada yang paling lemah yang memang tidak sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai landasan, ditambahkan pun dengan dikuatkan pun dengan riwayat yang lain, dia tidak bisa kuat. Ya, dia tidak bisa mendapatkan kekuatan. Ini memang benar-benar lemah. Ada hadis yang lemah bertemu dengan yang lemah dengan kekuatan kelemahannya sama, hadisnya menjadi kuat. Dua orang yang penakut, yang tidak terlalu penakut, berjalan berdua. Ya. Ada keberanian sedikit karena mereka merasa berdua. Tapi kalau penakutnya ini sudah luar biasa, 10 orang pun dia tetap takut. Ya. Ini bahwa tingkatan perawi yang sahih, hadis yang sahih itu juga bertingkat-tingkat, hadis yang hasan pun bertingkat-tingkat, hadis yang lemah bertingkat-tingkat. Adapun hadis yang palsu itu tidak ada tingkatannya. Dengan statusnya palsu saja sudah tidak bisa diterima, karena ini mengada-ada atas nama Nabi SAW, ini adalah tempat duduknya di neraka. Ya. Di tempat duduk pelakunya di neraka. Karena menyatakan hadis yang bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dari Salim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yuqimanna ahadukum akhahu thumma yajlisu fi majlisihi. Ini sama dengan hadis yang tadi. Janganlah salah seorang dari kamu menegakkan saudaranya. Nah, di sini ada kata saudaranya. Kalau di sana dalam hadis yang dilakukan oleh Nafi' ar-rajula la yuqimanna ahadukum ar-rajula, ya, seseorang. Kalau di sini saudaranya, ini lebih nampak unsur bahwa di situ antara ukhuwah Islamiyah, ya, tidak siapapun juga ini tidak dibenarkan untuk ditegakkan di tempatnya, agar yang menyuruhnya tegak atau membuatnya tegak dia bisa mendapatkan tempat duduk. Summa yajlisu fi majlisihi, kemudian dia duduk di tempat duduk tersebut. Wa kana Ibnu Umar, ini tambahannya, wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun an majlisihi lam yajlis fi. Ini kasusnya seperti yang telah kita isyaratkan pada pertemuan yang sebelum ini, bahwa Abdullah bin Umar, perawi hadis ini, saking takutnya melanggar larangan hadis ini, dan saking waraknya Abdullah bin Umar dalam menerapkan hadis ini, apabila idza qama lahu rajulun an majlisihi, bila mana ada seseorang yang berdiri, bukan dia menyuruh, orang tadi berdiri agar Abdullah bin Umar duduk di tempatnya. Ya, berarti dia tidak ada urusan apa-apa. Orang yang duduk itu yang tegak, kemudian dia ingin Abdullah bin Umar duduk di tempatnya. Abdullah bin Umar tidak mau duduk di tempat tersebut. Lam yajlis fi. Kata Salim, anaknya Abdullah bin Umar, bahwa ayahnya sampai-sampai kalaupun orang yang duduk itu yang tegak sendirinya tanpa dia menyuruh, dan orang itu yang duduk itu menginginkan Abdullah bin Umar duduk tempat duduknya, Abdullah bin Umar tetap tidak mau duduk di sana. Walaupun bukan dia yang menegakkan, walaupun kerelaan orang yang tadi duduk bertegak dari tempat duduknya agar Abdullah bin Umar duduk di tempat tersebut, Abdullah bin Umar tetap tidak mau duduk, kata anaknya Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an abih wa rahimahullahu ta'ala. Salim bukan sahabatnya, Salim Nafi' bukan sahabat, dia adalah dari generasi tabi'in. Ya. Pada halaman 73 sampai 74, di situ ada penjelasan dari Imam Nawawi tentang sikap Abdullah bin Umar ini. Alinea terakhir ya, atau sebelum terakhir. Perkataannya adalah Ibnu Umar, apabila ada seseorang berdiri untuknya, bukan dia yang menyuruh berdiri atau membuat dia berdiri untuknya dari tempat duduknya, maka dia tidak duduk di tempat itu walaupun orang tadi mempersilakan, tapi dia tetap tidak mau. Kata Imam Nawawi, itu adalah sikap ketakwaan yang dimiliki oleh Ibnu Umar, kewaraan. Dalam bahasa Arabnya, fahadha wara'un. Kalaupun sebenarnya sah-sah saja dia duduk tempat tersebut, karena dia tidak melanggar hadis. Hadis itu kan yang pertama, di orang yang hendak duduk itu yang menegakkan orang yang duduk agar dia dapat tempat duduk. Ini Abdul Umar tidak. Tetapi begitu wara'nya beliau, dia tetap tidak mau duduk, dan bukan berarti duduk di tempat tersebut hukumnya haram. Ya, memang tidak melanggar sama sekali jika orang yang duduk itu berdiri dengan kerelaan hatinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bersikap demikian karena dua alasan. Itu yang disebutkan dalam halaman 374. Yang pertama, bisa jadi ada seseorang merasa malu. Ya, datang Abdullah bin Umar, dia merasa malu. Abdullah bin Umar ulama, sahabat, kamu tetap tidak mau memberikan dia tempat duduk. Karena rasa malunya itu dia berdiri, walaupun hatinya tidak terlalu rela ya untuk berdiri, tapi karena rasa malu itu, maka dia berikan tempat duduk kepada Abdullah bin Umar. Ya, merasa malu terhadapnya, lalu dia berdiri dari tempat duduknya tanpa kerelaan. Ini sebenarnya tidak rela, cuma karena tak merasa malu. Abdullah bin Umar sahabat, kemudian ulama, ya, maka dia untuk menghilangkan rasa khawatirnya dengan cepat malu, mungkin orang menilai yang lain-lain, maka dia berdiri, bukan karena rela. Ini yang dikhawatirkan oleh Abdullah bin Umar dalam penafsiran Imam Nawawi, sehingga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ingin menutup pintu itu agar dia selamat dari hal tersebut. Yang kedua, mengutamakan orang lain, ithar, ini istilahnya ithar, maksudnya mengutamakan orang lain di dalam masalah ibadah adalah makruh. seperti sab, ya. Kita sudah duduk di, sudah berdiri di sab pertama, tiba-tiba nampak orang lain yang mungkin kita menganggap lebih mulia dari kita, lebih utama dari kita, kita mundur ke belakang. Ini tidak ada dalam tuntunan agama. Mendahulukan orang lain dalam beribadah tidak ada tuntunannya. Dalam beribadah ini tidak ada kata ithar. Dalam urusan dunia iya. Misalnya kita minum, yang lain tidak minum, lalu kita berikan dia minum. Ini dalam urusan dunia. Makanan kita dahulukan orang lain. Urusan dunia, tapi dalam sak pertama, dalam hal yang seperti ini, ya, dalam duduk di tempat sholat yang kita sudah dapatkan tempat duduknya, lalu kita dahulukan orang lain, ini tidak ada tuntunannya. Dan bahkan kata Imam Nawawi, hukumnya makruh atau menyelisihi perkara yang lebih utama. Walaupun itu bukan sebuah pelanggaran, tetapi yang afdalnya di tetap tempat tersebut. Tidak ada mendahulukan orang lain dalam beribadah. Urusan ibadah itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam masalah mendapatkan saf yang pertama. Ini dua alasan yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Dan bila mana kita teliti hadis-hadis ini, semuanya hadis Abdullah bin Umar dengan sanad-sanad yang banyak, dengan dua jalur, yang satu dari anaknya Salim, ya, Ibn Abdullah bin Umar, yang kedua dari mantan budaknya, yaitu Nafi' Maula Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan jelas menunjukkan apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi, yaitu tidak dibenarkan sama sekali untuk menegakkan orang lain dari tempat duduknya agar kita bisa duduk di tempat tersebut, dan ini bukan adab yang baik dalam agama kita, dan mesti kita terapkan dalam kehidupan kita, termasuk dalam masalah menerapkan sikap yang diambil oleh Abdullah bin Umar. Sikap yang diambil oleh Abdullah bin Umar, ya, walaupun ini bukan termasuk dalam konteks larangan, tetapi bagaimana kewaraannya. Dan tentu bukan berarti ketika ada seseorang yang mempersilahkan kita duduk di tempat duduknya, ya, kita tidak boleh duduk, tidak. Tetapi ini tanda dari bagaimana khawatirnya Abdullah bin Umar. Kalaupun seseorang menerima tawaran tersebut, tidak masalah. Dan bukan melakukan hal yang terlarang, mungkin hanya sekedar, ya, melakukan hal yang bertolak belakang dengan yang afdal. Karena tidak ada ithar dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Ya, bab yang ke-12 hanya satu hadis. Yang berbunyi, babu idza qama min majlisihi tsumma ada fa huwa ahaqqu bihi. Ini kasus banyak sekali, ya. Apalagi kita tidak memberikan tanda. Itu apabila seseorang masyaallah. Iya, ya. Ya, kita kembali ke bab berikutnya. Ada dua hadis yang tersisa. Hadis nomor 5630 dengan 5631. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan pada hadis 5630, ini hanya sekedar sanad, ya. Wa haddatsanahu Abdu bin Humayd qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar bi hadzal isnadi mithlahu. Ya, dari Salim, dari ayahnya Abdullah bin Umar, dan bunyi hadisnya sama dengan hadis sebelumnya. Ya. Dan tambahannya juga, tambahan Abdullah bin Umar bersikap bila mana sekalipun ada orang yang tegak begitu saja untuk memberikan dia tempat, dia juga tidak mau duduk di tempat tersebut. Hadis terakhir 5631, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Salamah bin Syabib qala haddatsana Al-Hasan ibn A'yan qala haddatsana Ma'qil wa huwa ibn Ubaidillah an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini sahabat yang lain. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jumu'ati. Hadis Jabir ini spesifik, khusus. La yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jumu'ati thumma yukhalif ila maq'adihi wa yaq'adu fih walakin yaqulu ifsahu. Kata Nabi, janganlah salah seorang dari kamu menegakkan saudaranya pada hari Jumat dari tempat duduknya pada hari Jumat, kemudian dia duduk langsung di tempat duduk saudaranya tersebut. Ya, ini larangan dari Nabi SAW. Sementara hadis Abdullah bin Umar umum, tidak ada pengkhususan hari Jumat, kecuali pertanyaan pada seorang perawi, apakah itu dari Jumat? Jawaban gurunya, di hari Jumat dan di hari yang lain. Sementara hadis Jabir ini, nas hadisnya di hari Jumat. Dan tidak bertolak belakang, tidak bertentangan, ya. Mungkin pemahamannya sangat lebih ditekankan di hari Jumat. Karena jumlah jamaah yang datang ke masjid atau yang berkumpul tidak seperti hari-hari yang lain. Maka banyaknya orang yang tidak mendapatkan tempat duduk tentu lebih besar kemungkinannya daripada di hari-hari yang lain. Ini mungkin pemahamannya untuk lafaz pengkhususan hari Jumat. Dan hadis lafaz umum, hadis Abdullah bin Umar yang telah kita pelajari. Walakin yaqulu ifsahu. Ini sama dengan lafaz hadis Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian berlapang-lapang, yaitu berupaya untuk memberi tempat, menyisakan tempat yang luas, ya, agar orang-orang yang setelah kalian mendapatkan tempat duduk. Itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Bila mana kita pahami, kita lihat dan teliti, ternyata memang larangannya sangat tegas dari Nabi SAW, dan ini salah satu adab yang diajarkan oleh agama dan sifatnya umum, apapun munasabatnya atau apapun momentumnya, ya, bila mana apalagi tempat ruangan sangat kecil, ya, sementara yang akan hadir banyak, maka adab yang diajarkan oleh di sini perlu kita terapkan, berupaya untuk memberikan celah kepada orang lain agar bisa duduk bersama kita. Wallahu a'lam. Bab yang ke-12, apabila seseorang berdiri dari tempat duduknya untuk kembali. Nah, ini kasus-kasus dalam masjid, ya, apalagi dari Jumat, orang-orang yang awal datang, ya, dia sudah dapat tempat, kemudian dia tinggalkan tempat tersebut untuk berwuduk dan dia akan kembali. Statusnya tempat itu siapa yang lebih berhak? Dalam bab ini dan dalam hadis yang ada di bawahnya juga menunjukkan bahwa dia yang lebih berhak. Apalagi kalau dia sudah memberikan tanda, ya, sajadahnya atau pecinya taruh di situ, maka ini semakin menekankan bahwa dia yang lebih berhak. Tanpa diberi tanda pun dia keluar untuk balik lagi, dia tetap yang lebih berhak. Ya. Ini luar biasa adab yang diajarkan oleh agama kita. Ya, idza qama min majlisihi tsumma ada fa huwa ahaqqu bih. Apabila seseorang berdiri dari tempat duduknya lalu dia kembali, maka dia lebih berhak duduk di tempat tersebut daripada orang lain. Ya. Kita baca hadisnya 5632. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana Abu Awana wa qala Qutaibah aidan haddatsana Abdul Aziz yani ibn Muhammad yani ibn Muhammadin kilahuma an Suhailin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya hadis Abu Hurairah. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم. Apabila salah seorang kamu berdiri. وفي حديث أبي أوانة. Dan pada riwayat hadis atau riwayat guru Imam Muslim yang kedua, ya kakek gurunya yang kedua, man qama min majlisi. Ini perbedaan pangkal hadis. Kalau tadi idza, yang pertama idza qama, kalau di sini man qama. Itu perbedaannya. Yang pertama apabila berdiri, kalau di sini siapa berdiri. Ya, itu ini perbedaannya. Min majlisi, dari tempat duduknya, thumma raja'a ilaih, kemudian dia balik ke tempat tersebut, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia yang lebih berhak dengan tempat tersebut. Nabi tidak menjelaskan tanda, ya, berarti umum. Karena sebagian orang beralasan saya tidak mengetahui tanda-tanda milik orang. Padahal yang datang berikutnya dia mengatakan saya duduk di sini tadi. Apalagi kalau dia mendatangkan saksi, tanyakan orang sebelah, ya dia memang duduk di sini. Maka tentu lebih memperkuat haknya dia untuk duduk tempat tersebut, karena memang secara hukum agama dia yang lebih berhak untuk duduk di tempat tersebut, karena dia pergi untuk kembali. Dia datang, saya kan hanya pergi wudu. Kenapa kamu tidak bersih tanda? Saya tidak bisa, tidak tahu apa yang beri. Mungkin dia karena kebeletnya mau buang air kecil, dia tidak ada pikirannya untuk memberikan tanda. Tiba-tiba ketika dia balik ke tempat tersebut sudah ada orang duduk di sana. Lalu dia memintanya, dan memang dia berhak untuk memintanya kembali karena itu hak dia, dan dia yang lebih berhak. Dan inilah bab yang ke-12 dalam adab duduk, dalam adab menempati tempat duduk, sama dengan bab yang ke-11 tadi dalam adab duduk. Duduk bersama-sama pun diatur oleh agama kita. Bagaimana jangan sampai kita menegakkan orang lain untuk duduk, bagaimana kalau kita sudah duduk tempat tersebut kemudian kita pergi untuk kembali, maka kita lebih berhak untuk mendapatkannya. Dan semuanya kalau paham tentu tidak akan ada persengketaan, tidak akan ada pertikaian. Kalau sudah memahami adab-adab yang diajarkan oleh agama ini, maka tidak akan ada pertikaian dan tidak akan ada permusuhan. Semuanya menerima dengan patuh tuntunan agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hanya dua bab itu dengan beberapa hadis yang kita pelajari pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insyaallah akan kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, dan ini bab yang saya sendiri pun ketika membacanya memang satu hal yang wajar, ya, di masa Nabi SAW ternyata juga ada banci, ya. Di antara para sahabat Nabi itu ada yang banci buk, yang nanti akan ada penjelasannya tentang banci, karena ada banci itu terbagi dua, ya. Banci yang memang sifat bawaan, kemudian yang kedua banci yang dihasilkan, ya. Yang banci sifat bawaan, ya, ini tidak tercela. Tetapi kalau banci yang dihasilkan, orang-orang yang berusaha untuk jadi banci, ini sangat tercela dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah al-mutasabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Dan perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki dilaknat. Sementara yang kasus dalam bab ini itu yang memang mungkin karena dia dari kecilnya bergaul dengan perempuan, saudaranya semua perempuan, sehingga sifat bawaannya gemulai dan bahkan suaranya pun ya menyesuaikan dengan sekitarnya sehingga terpengaruh. Ini bukan suatu hal yang tercela karena dia tidak menginginkan kondisi yang membuat dia seperti itu. Maka di zaman Nabi ada orang yang seperti ini, yang nanti kita akan tahu bahwa banci ini apakah berhak untuk yang sifatnya seperti ini, berhak untuk berkumpul dengan perempuan. Ini akan ada standar penilaiannya. Bila mana dia menyifati bentuk-bentuk perempuan, ya dadanya seperti ini, bokongnya seperti ini, maka dia laki-laki. Kalau sudah dia mengetahui keindahan tubuh perempuan, berarti dia sudah jiwa laki-lakinya lebih besar daripada jiwa perempuannya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa na'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi